بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، marilah kita melanjutkan sedikit daripada apa yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan pencerahan dan penjelasan tentang hal-hal yang ada. قال الفائدة الثانية عشر مراعاة الأوليات في الدعوة إلى الله وينبغي وهذا ينبغي أن يتنبه له الآباء والمربون والدعاة جل وعلا إلى الله جل وعلا عندما يدعو الناس إلى الخير يبدأ بالأهم فالمهم فالأقلُّ أهميةً. Faedah yang ke-12, perlunya memperhatikan awaliyat, yaitu prioritas, yakni yang diprioritaskan, skala prioritas yang perlu, yang paling untuk diutamakan, didahulukan di dalam berdakwah kepada Allah. Dan ini sepantasnya untuk waspada dan memperhatikan, yaitu para orang tua dan para pengajar, pembina, serta para da'i kepada Allah ketika mengajak manusia kepada kebaikan. Hendaknya dimulai dengan yang paling terpenting. Paling terpenting, kemudian yang penting, dan yang paling, yang artinya terus ke bawah. Ya. Hatta fi tarbiyatil abna wa tansyi'atil ajyal. Sampai-sampai dalam masalah pendidikan anak. Ya, dan dalam rangka artinya menumbuhkan generasi yang akan datang. Nabda'u awalan bi ghirsil i'tiqad as-sahih wal iman an-nafi'. Tsumma ba'da dzalika yu'allimuna al-ibadat wal adab wal akhlaq. Yaitu kita memulai yang pertama kali ialah menanamkan akidah yang benar. Ya, menanamkan akidah yang benar dan keimanan yang bermanfaat. Kemudian setelah itu baru mengajarkan ibadah-ibadah serta adab dan akhlak. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لليمن، yaitu ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman, qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab, bahwa engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab, ya, dari kalangan ahlu kitab. Ya, ini Bani Israel, kaum Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyi wahidillah ta'ala. Maka hendaklah yang pertama kali kamu serukan, ya, yang kamu serukan, yang hendaknya yang pertama kali kamu sampaikan atau kamu ajak mereka ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendakwai mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama kali, ya, yang disampaikan, mengingatkan manusia dari kesyirikan. Selanjutnya, wa hadza ma fa'alahu Luqmanul Hakim. Dan inilah yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Lama arada ayyusya ibnahu bijumlatin minal wasaya an-nafi'ah. Ketika dia hendak mewasiati anaknya dengan beberapa wasiat yang bermanfaat, yahtaju ayyusya biha wa yud'a ilaiha, yang memang dibutuhkan diwasiatkan dan diajak kepadanya, bada'aha biqaulihi ya bunayya la tusyrik billah. Jadi sebelum menyatakan aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf, ya. Coba kita lihat urutan ayatnya. Ya. Diawali oleh beliau peringatan dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya. Yang lain-lainnya diletakkan setelahnya. Yaitu ya bunayya aqimus shalah. Ya bunayya in takum mithqala habatin min khardalin. Ya. Nah, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini setelah perkara yang paling terpenting. Ya, ini menunjukkan bahwa ini prioritas utama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa kok diawalkan? Ya larangan ini, wasiat menyampaikan larangan dari berbuat syirik. Qala al-fa'idatu tsalitsatu asyar, inna syirka a'dhamu dzunub wa akhtaruha wa huwa a'dham ma nahaa Allahu tabaraka wa taala. Karena kesyirikan itu a'dhamu dzunub, dosa yang paling besar dan paling berbahaya, dan larangan Allah yang paling besar. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang maha besar. Wa hadza min mustafa dan min bid'i Luqmanil Hakim. Ini diambil dari yakni permulaan Luqmanul Hakim, ya. Yani muhadziran min akhtaril umur, dia memperingatkan dari perkara yang paling berbahaya. Ya. Jadi urusan maksiat, korupsi, ya, perzinaan, terus khamar, ya. Ini berbahaya memang. Tapi ada yang lebih berbahaya, yaitu kesyirikan. Ini tidak pernah disentuh, bahkan dihidupkan. Ya, banyak orang berbicara, singkirkan korupsi dan lain sebagainya. Sementara belum ada orang yang hancurkan kesyirikan. Iya, nggak ada. Nah, mengajukan ke penguasa, coba kuburan-kuburan yang keramat-keramat yang dibesar-besarkan sembah-sembah itu diratakan dengan tanah misalnya. Iya, karena itu menyelisih syariat. Ya, kuburan dikijing, kemudian dikasih lampu, dikasih pagar, ya kadang dinteri nasi kuning. Ya, sopo sih kemenangan? Gitu loh, kemudian dikasih duit, ya, juru kuncinya yang makan. Gitu. Itu nggak ada yang gubris, padahal itu akhtar minal ma'asi wal mungkarat. Dia jauh lebih berbahaya daripada kemungkaran dan kemaksiatan yang lainnya, karena itu merusak hak Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Ta'ala itu paling berhak untuk diibadahi, kok ini disekutukan dengan kuburan, ya, dengan orang yang telah mati dan lain sebagainya. Jadi perlu kita di dalam berdakwah meletakkan skala prioritas utama, yaitu mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia daripada kesyirikan. Ini berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana nasihat itu ya, skala prioritas dalam memberikan nasihat dan wasiat. Wa hadha huwa sabilun nasihin indama yanha an umurin khatirah yubda bi asyaddiha khataran. Dan ini merupakan jalannya para pemberi nasihat ketika yakni melarang dari perkara yang berbahaya, dia awali dengan perkara yang paling berbahaya. Ya, jadi kita lihat misalkan dalam satu masyarakat, ya, oh masyarakatnya ini mau limo dilakukan IKB, misalkan, ya, apalagi mau limo, maling, terus mana, medo, terus apa lagi, madat, iya madat, nah, terus apa lagi, main, ngombe, ya. Nah, itu perlu dicek dulu. Terus gimana? Akidahnya bagaimana? Oh, akidahnya mereka penyembah kuburan. Ya, tukang minta-minta kepada kuburan. Mereka itu syirik. Masih melakukan larungan misalkan, ya. Tahu larungan, ya? Melarungkan apa ke laut, penjaga laut. Yang ngirim sesajen, sedekah, ya. Atau masih percaya dengan kerbau, ya. Kalau teletongnya itu bisa mendatangkan berkah, sehingga rame-rame royoan teletongnya kerbau. Ini syirik ini. Ini bukan main-main, bukan oh ini tradisi lah. Ini tradisi yang menyesatkan, ya. Nah, maka prioritas utamanya diluruskan dulu akidahnya sebelum yang lainnya. Ya. Kalau akidahnya dibenarkan, ibadahnya diajak kepada Allah, kesyirikannya disuruh meninggalkan, baru setelah itu perkara-perkara yang lainnya. Ya. Bukan kita mengesampingkan perzinaan, bukan mengesampingkan pencurian, bukan mengesampingkan dosa-dosa korupsi dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lebih berbahaya daripada itu semuanya, yaitu kesyirikan. Ya. Karena memang Allah yang menyatakan bahwa kedzaliman yang maha besar itu adalah perbuatan syirik. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Allah. Dosa syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Yang maha besar. Jadi harus memiliki ada skala prioritas utama untuk mengingatkan manusia dari yang paling berbahaya, ya. Walihada pada Luqman bin Nahyi ibnihi anis syirki. Oleh karena itu Luqmanul Hakim mengawali dengan melarang anaknya daripada perbuatan syirik. Wa yulahid fi hadha siyaq al-mubarak annahu nahahu an umurin adidah. Sebenarnya kalau diperhatikan dari susunan kalimat yang ada dalam Al-Quran ini tentang surat Luqman ini, bahwasanya Luqmanul Hakim itu melarang dari beberapa permasalahan. Iya. Ya. Naam. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu mengangkat dahimu, yakni bersifat congkak. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sikap yang sombong, ya. Wa ghudud min sautik inna ankara waksyirnya apa namanya? Disuruh kita bersikap yang tenang. Bersuara dengan suara yang rendah. Jangan bersuara apa namanya yang tentang-perenang, ya seperti keledai. Ya, kalau ngomong. Ini berarti kan banyak perkara yang diwasiatkan, yang dilarang, yang dianjurkan, ya. Tetapi, ya. Naam, disebutkan di sini nahahu 'anil kibir wa 'anil ghurur wa 'anil khuyala. Mana beliau melarang dari perbuatan sombong, congkak, ya, dan lain sebagainya. Lakin awwala ma bada'a binahyihi 'anhu an syirk billah. Maka tapi beliau mengawalinya, memulainya dengan larangan daripada perbuatan syirik. Padalla dzalik ala anna syirka akhtarul umur wa ashadduha dararan. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu perkara yang paling berbahaya dan kemudaratannya paling dahsyat, ya. Baik, kita cukupkan sampai 15, ya. Qala al-fa'idatur rabi'ah 10, ahammiyatu tansyi'atul abna' min as-shighar 'ala at-tauhid wal ikhlas wal bu'di 'an asy-syirk. Pentingnya menumbuhkan generasi muda, ya, dari semenjak kecil di atas tauhid, di atas keikhlasan dan jauh dari kesyirikan, ya. Wa hadza aidan mustafad min wal min hadhihi al-wasilah. Ini terambil faedahnya dari wasiat ini. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Fayahtajul abna minas sigar ayyuhadzaru minas syirk. Maka sangat dibutuhkan ya untuk anak-anak dari semenjak kecil itu diperingati daripada kesyirikan, diwanti-wanti. Ya jangan berbuat syirik. Syirik itu demikian, demikian. Ya harus tenang, harus diterangkan dan harus diajarkan kepada mereka. Terang tentang bahaya-bahaya syirik dan ancamannya dan akibatnya dari semenjak kecil. Wa ayyadu'u ila tauhidi wa ikhlas wal ikhlas lillahi tabaraka ta'ala, dan diajak untuk bertauhid dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah SWT. Wa idza luqinal ibnu tauhid min bidayati nas'atihi yanfa'uhu dzalik bi idznillahi ta'ala naf'an 'aziman. Maka apabila anak itu dari kecil ya dicekoki dengan tauhid, ya dia ya, dibesarkan di atas tauhid dan senantiasa, maka dia akan tumbuh ya. Nah, akan mendapatkan manfaat yang besar dari ajaran tersebut. Walihada kana minal hikmati fi tasmiyatil abna bi Abdullah wa Abdurrahman. Oleh karena itu termasuk daripada hikmah ialah memberi nama kepada anak-anak dengan nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Kama ja'a fil hadis, bagaimana ada dalam hadis Rasul, khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ayyan sya'al ibnu ala tauhid. Yani agar anak itu tumbuh di atas tauhid. Wa ayyan sya'a wa huwa ya'rif annahu 'abdun lillah wa laysa 'abdan lil hawa. Dan hendaknya anak itu tumbuh dalam keadaan, dalam posisi dia tahu bahwa dirinya itu 'abdun lillah, hamba bagi Allah, ya, bukan hamba untuk hawa nafsunya. Wala 'abdan lid dunya, dan bukan hamba untuk dunianya. Wala 'abdan lis syaitan, dan bukan hamba untuk syaitan. Wala 'abdan bi hududin nafas, dan bukan pula hamba bagi kemauan-kemauan jiwanya. Innama 'abdun lillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya dia merupakan hamba untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayansha'un nasi 'ala usul iman wa ususul aqidah, dan dia artinya dengan itu dia akan tumbuh di atas fondasi-fondasi keimanan dan keyakinan yang benar, ya. Wa huwal asasul ladzi yuqamu 'alaiha bina'un, yang mana akidah yang benar itu ia merupakan fondasi yang dibangun di atasnya bangunan agama, ya, dan wa yu'assasul 'alaihi millah, ya, dan juga dibangun di atasnya yakni fondasi-fondasi ajaran agama. Na'am wa taqumu 'alaihi diyana fala taqumu diyana wala tastaqimul millah illa al-tauhid wal ikhlas tabaraka wa ta'ala, ya. Maka agama ini tidak akan bisa tegak. Ajaran Islam ini tidak akan lurus, ya, bisa lurus tegak kecuali dibangun di atas tauhid dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-fa'idatul khamisatu 'ashar, faedah yang ke-15. Inna syirka azlamul zulum wa a'zamul jurum wa hadha ma'khudun min qawlihi tabaraka ta'ala, bahwasanya kemusyrikan itu kezaliman yang maha besar, ya, kedurhakaan yang maha besar, ya. Dan ini diambil dari firman Allah, inna syirka la zulmun azim, ya, kesyirikan adalah kezaliman yang maha besar. Wa zulmu, naam, kezaliman itu lawan dari hikmah, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Wa ayyu dhulmin asna' min an tudha'al ibadah fi ghairi mawdi'ihi, maka kedzaliman manakah yang lebih besar daripada, yang lebih jelek, yang lebih busuk, ya, daripada meletakkan ibadah bukan pada tempatnya, ya. Bi an tusraf lil makhluqin naqisin ajizin, yaitu dengan cara kamu malingkan ibadah itu kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan dan penuh kelemahan. La yamliku li naf'i naf'an wala dharra wala hayatan wala nusura, yang tidak memiliki untuk jiwanya manfaat ataupun mudarat dalam kehidupan dan serta kebangkitan. Wa ayyu dhanbin a'zam min hadza, maka dosa manakah yang lebih besar daripada dosa ini, ya. Naam, yakhluqallahu al-insan thumma yattajih bil ibadati li ghairihi. Yaitu Allah yang menciptakan dirinya. Kemudian dia mengarahkan ibadah untuk selain Allah. Ya. Ini kebejatan yang luar biasa. Tidak ada kebejatan yang lebih bejat daripada ini. Wa yarzuquhu Allahu wa yattajih fi talabi rizqi ila ghairi. Padahal Allah yang memberi rizki kepadanya. Allah yang menurunkan rizki. Kemudian dia mengarahkan di dalam mencari rizki itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yashfihi Allahu wa yattajih fi talabi syifa ila ghairihi. Dan Allah lah zat yang memberikan kesembuhan. Kemudian dia mengarahkan untuk mencari kesembuhan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka fa ayyu dzulmin a'dham min hadza. Maka kedzaliman manakah yang lebih zalim daripada kedzaliman ini? Nah, jadi artinya ini merupakan puncak daripada kedzaliman. Ya. Ada kedzaliman yang melebihi daripada kedzaliman ini, ya. Yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman-ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jadi antaranya Allah tidak akan memberikan ampunan, ya, bagi orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Kemudian Allah akan mengharamkan surganya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik. Kemudian Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahannam, dan Allah akan mengekalkan selama-lamanya, ya, di dalam neraka jahannam bagi orang-orang yang berbuat syirik. Dan orang-orang yang berbuat syirik, walaupun dia beramal apapun, amalannya itu akan gugur. Ya. Amalannya akan gugur. Sebagaimana Allah menyebutkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, maka sungguh akan gugur amalanmu dan pasti kamu akan menjadi orang yang merugi. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, 15 faedah dari 50 yang ada. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah jika ada kesempatan di waktu yang lain bisa kita sempurnakan dengan membaca faedah-faedah yang lain, karena memang perkara-perkara ini sangat penting dan perlu untuk kita ketahui, ya. Karena banyak dari kita yang salah dan keliru dalam memahami dan menerapkan apa yang ada dalam agama ini, sehingga dengan mempelajari perkara-perkara ini kita akan terbimbing, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, dan terutama hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, pendidikan, ya, pengajaran, semuanya itu sesuai dengan koridor yang ada nantinya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu kita cukupkan. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.